الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu lanjutan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membawa athar yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Umar bin Khattab beliau melarang orang-orang mengikuti athar ya bekas-bekas dari tempat ibadahnya para nabi dan para rasul, yang waktu itu mereka mengkhususkan untuk sholat di tempat-tempat tertentu. Dan ini adalah salah satu hal yang tidak dibenarkan di dalam agama, ya kecuali sesuatu yang memang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita mengkhususkan ibadah, misalnya di Masjidil Haram Madani atau Masjidil Haram di Mekah ataukah Baitul Maqdis, atau orang yang mereka mendatangi Masjid Nabawi ya kemudian dia ikut sertakan untuk sholat di Masjid Quba. Karena demikian itu datang dalil yang khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bersamaan dengan banyaknya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu tempat ke tempat yang lainnya, apakah untuk berdakwah ataukah untuk berperang, yang tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan berhenti atau beristirahat untuk beliau salat atau beliau ya makan atau lain sebagainya, tetapi kita tidak datang nas dan dalil yang khusus yang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tempat-tempat ibadah di tempat tersebut, kecuali dari apa yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu belum mengingatkan mereka bahwasanya apa yang kalian lakukan ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahud. Maka siapa yang seseorang mereka mendapatkan waktu untuk salat, dia salat di mana saja ya selama itu tempat yang boleh untuk sholat. Tapi kalau seandainya memang belum masuk waktu sholat, ya maka dia jangan mengkhususkan untuk mendatangi tempat-tempat yang itu ya dijadikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dulu beliau sholat dan semisalnya. Baik. Kemudian kita baca, disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin Hafizahul Arahimahullah Fa'idatun. Jadi halaman setelahnya. Faidatun sigharul bid'i ta'udu kibaran bi ihda arba umurin. Ya, bid'ah yang tadinya awalnya kecil itu dia akan menjadi besar ya satu di antara empat perkara. Baik. Yang pertama al-mudawama 'alaiha. Ya, ketika seseorang dia terus-menerus melakukan perbuatan bid'ah yang kecil tersebut. Wa hadha misal sigharul ma'asi fa innal mudawama 'alaiha nashi'anil isdar 'alaiha. Jadi ini sama seperti orang yang berbuat dosa-dosa kecil. Ya, ketika dia terus-menerus dalam melakukan dosa-dosa kecil, maka dosa itu akan tumbuh menjadi dosa yang lebih besar. Ketika seseorang melihat sesuatu yang enggak halal buat dirinya. Ya, dia mendengar sesuatu yang tidak halal untuk dia dengar. Yang kemudian ya apa yang dia lihat yang tidak halal tersebut akan memberikan motivasi dalam hatinya ya untuk melakukan dan meraih sesuatu apa yang dia lihat. Misalnya seorang laki-laki melihat wanita yang enggak halal untuk dia lihat. Ya, kemudian tidak hanya dia membuat dosa berupa dosa mata. Dia akan cari jalan, dia akan cari perkara-perkara yang bisa terjatuh kepada zina. Makanya dalam Islam diharamkan seseorang untuk melihat sesuatu yang atau wanita yang bukan mahram untuk dirinya. Untuk apa? Supaya dikhawatirkan tidak terjatuh dosa yang lebih besar. Nah, begitu juga dalam perbuatan bid'ah. Bid'ah itu ketika dilakukan secara terus-menerus tidak akan berhenti pada bid'ah yang kecil, tetapi dia akan berlanjut kepada bid'ah yang lebih besar. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang salah dan keliru dalam memahami perselisihan, yang awalnya dia menganggap semua perkara fiqhiyah selama ada pendapat para ulama, maka boleh untuk kita berselisih berlapang dada, tidak boleh saling pengingkaran. dalam secara mutlak. Ya, kemudian dia akan beranjak dalam masalah akidah. Ya, bid'ah dalam masalah akidah. Bahwasanya selama dia i'tiqad Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, dia salat lima waktu, adapun beraneka ragam akidah yang mengatakan begini, yang mengatakan begini, enggak ada masalah. Ya, di awalnya enggak ada masalah, di awalnya akidah salaf juga dibenarkan. Dakwah selain dari dakwah akidah salaf juga dibenarkan. Dan tidak hanya sampai di situ. Yang tadinya dia membenarkan semuanya, akhirnya dia harus memilih satu. Ketika dia memang sudah berada di jalan kebid'ahan, maka dia akan mengingkari, bahkan akan mencela orang-orang yang berakidah dengan akidah salaf, atau mengingkari akidah salaf itu sendiri dan dia membela akidah yang batil. Na'udzubillah. Dan terkadang tidak hanya berhenti di situ. Ya, ketika dia terus menerus dengan keyakinan seperti ini, kebencian dia kepada salaf dan kebencian kepada ulama-ulama yang membawa dakwah salaf, maka na'udzubillah, bisa saja dia nyebrang ya akan kesamaan dan kesetaraan semua agama. Dan ini terjadi, kita lihat sendiri di lingkungan kita, orang-orang yang kita tahu. Na'udzubillah. Jadi hati-hati, jangan kita bermudah-mudahan dengan bid'ah atau dosa kecil. Ya, karena tidak ada dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana tidak ada dosa besar ketika dosa besar tersebut dibarengi dengan istighfar. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, kapan bid'ah kecil itu akan menjadi besar? Ketika ad-da'wah ilaiha. Ketika dia mengajak manusia kepada kebid'ahannya. Bihais takunu bid'ah bidzalik ghair qasir 'ala sahibiha. Ya, di mana bid'ah yang kecil tadinya itu tidak hanya berhenti pada dirinya sendiri. Tidak berhenti kepada pelaku bid'ah itu sendiri. Maka dia akan mengajak orang lain. Iya, dia akan mengajak orang yang di sekitarnya untuk mengikuti apa yang dia amalkan. Maka tadinya dosa tersebut dia tanggung sendiri. Namun ketika dia telah mengajak orang lain dan ada para pengikutnya, maka telah datang khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana sunnatan sayyatan falahu wizrun wa uzurun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan dari jalan kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dosanya. Oleh karena itu kata Syekh, fal ithmu yakunu a'zam. Maka dosa yang dia tanggung itu semakin besar. Tidak hanya dosa dia ya, atau dosa orang-orang yang berbuat bid'ah akan mengalir kepada dirinya, tetapi ketika sebuah bid'ah itu telah mencokol pada diri seseorang, disitulah akan dibangun al-wala wal-bara'. Ketika sudah dibangun al-wala wal-bara', dia tidak hanya mengamalkan bid'ah, maka dia akan menyesatkan, menyalahkan, mengatakan batil siapa yang tidak beramal dengan dirinya. Ya, sehingga dia akan menjatuhkan orang yang mengamalkan sunnah itu sendiri dan akan memerangi sunnah itu sendiri. Na'udzubillah. Kalau seandainya dia hanya mengamalkan bid'ah untuk dirinya sendiri, sudah cukup bahaya. Begitu juga kalau seandainya dia mengajak orang lain, berbahayanya lebih besar. Tetapi tidak hanya akan berhenti di situ, dia akan membangun loyalitas di atas kebid'ahan yang dia lakukan. Iya dan bid'ah. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akan mewarisi dosa-dosa orang lain. Yang dosa diri kita sendiri sudah cukup banyak. Iya, yang kita belum bertaubat, yang kita belum beristighfar, yang ini akan mencelakakan kita di yaumul qiyamah. Bagaimana lagi ketika kita harus menanggung dosa-dosa orang lain? Dan di antara jalan yang akan membuat kesengsaraan ini, ketika seseorang mengajak manusia kepada kebid'ahan. Iya dan billah. Kemudian yang ketiga, fil wa fil amakin allati hiya mujtama'anin nas, mujtami'atun nas. Fal awam atba' kullu na'iqin. Idza sami'u bidzalik aw ra'uha ra'uhu ittabi'u dzalik. Ketika dia melakukan perbuatan kebid'ahan tersebut di tempat-tempat yang berkumpul di situ manusia. Baik. Fal awam, maka orang-orang awam dia akan mengikuti setiap siapa yang berbicara. Dan ini sesuatu yang nyata. Ya, ketika ada seorang wanita yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai nabi yang datang malaikat Jibril, apakah ada pengikutnya? Ada enggak pengikutnya? Ada. Sesesat apapun kesesatan yang disebar, pasti ada pengikutnya. Na'udzubillah, kalau seandainya hari ini ada orang mengaku dirinya Tuhan, juga ada pengikutnya. Cuman sedikit ataukah banyak, itu larinya ke situ. Tetapi kalau seandainya pengikut, pasti ada. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, atba'kulu na'iqin. Orang awam itu akan mengikuti seluruh apa yang diucapkan. Fa'idha sami'u bidhalik. Kalau seandainya dia mendengar kebidaan tersebut, atau dia melihat, ittabi'u dhalik, maka mereka akan mengikutinya. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh rahimahullah, antuf'al fil amakin allati fiha sunan. Dia melakukan amalan tersebut di tempat-tempat yang di situ telah tegak sunnah. Wa tudhharu fiha al-a'lamu syar'iyyah atau syariah. Dia akan menampakkan bahwasanya bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang disyariatkan. Wa dzalika anna an-nasa hina yarawunaha yadhunnaha min sya'iril Islam. Oleh karena itu orang-orang yang mereka intima kepada sunnah, yang memang tingkatan mereka bertingkat-tingkat. Ada orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah untuk mengenal sunnah, dia pelajari sunnah itu. Ada orang-orang yang mereka mengikuti sunnah hanya sekedar ya berhijrah dari sisi pakaian dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang kita syukuri, ini sesuatu yang kita apresiasi, ada perubahan. Tetapi ketika dia tidak ada usaha untuk belajar, maka ketika datang orang-orang yang tadinya, atau orang-orang yang mereka berbuat sebuah amalan bid'ah yang kemudian digambarkan bid'ah itu merupakan bagian dari syariat Islam, dan dia menganggap ini, dia menyangka bahwa ini bagian dari sunnah Rasulullah. فَكَأَنَّ الْمُذْحِرُ لَهَا فِي هَذِي الْأَمَقِدِ يَقُلْ هَذِهِ سُنَّةٌ فَاتَّبِعُوهَا. Nah, ketika dia menampakkan itu merupakan bagian dari sunnah, orang-orang yang tadi berada di tempat-tempat yang memang intimanya kepada sunnah, dia mengatakan ini juga sunnah Rasulullah, maka ikutilah dari sunnah tersebut. Yang dia merusak orang-orang yang sudah berada di atas sunnah, orang-orang yang sudah mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, secara tidak langsung dia berserikat untuk memerangi sunnah Nabi dengan cara mengamalkan bid'ah tadi. Sebagaimana telah kita nukilkan ucapan disebutkan oleh Al-Imam Barbahari, tidaklah seseorang mereka membuat kebid'ahan kecuali dia telah mematikan satu sunnah yang semisalnya. Ya, jadi ketika bid'ah tersebut disebarkan di kalangan orang awam, mudaratnya besar. Begitu juga ketika bid'ah itu disebarkan di tengah-tengah orang-orang yang sudah intima kepada sunnah, yang mereka tidak memiliki kekuatan ilmu tentang sunnah itu sendiri, dia menyangka itu bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga adalah kemudaratan yang lain lagi. Jelas di sini ya. Jadi disebutkan oleh al-Imam Al-Sahibul I'tisam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau. Kemudian kata Syekhuna Syekh Yasin hafizahullah, mas'alatun afalul ibad ala qismain. Perbuatan hamba itu ada dua. Yang pertama af'alut ta'budiyah. Amalan-amalan yang sifatnya adalah ibadah. Yang kedua af'alul 'adiyah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah kembali kepada adat. Fa af'alut ta'budiyah kasalati wasiyami wazakati wa huwa ma fa'ala liqasdi taqarrub ila Allah. Adapun amalan-amalan yang sifatnya ta'abudiyah seperti salat, seperti puasa, seperti zakat, dia adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika yang diinginkan amalan-amalan ini maka seluruh amalan-amalan yang itu bentuknya ibadah telah diterangkan dan dijelaskan semua oleh Allah dalam Al-Quran, dan telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadith-hadithnya, sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu akan kesempurnaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa saja yang mereka beribadah dengan sebuah ibadah, barang siapa yang seseorang beramal dengan sebuah amalan yang kemudian dia menisbatkan diri kepada Islam, maka ketika itu adalah amalan yang hak, amalan yang sahih, amalan yang benar, maka dia akan mendapatkan pembahasan tersebut akan dibahas oleh para ulama. Iya, dia akan dapatkan pembahasan itu di Sahih Bukhari. Dia akan dapatkan itu di pembahasan Sahih Muslim. Dia akan dapatkan itu di Muwatta Imam Malik, Sunan Musnad Imam Ahmad. Dia akan dapatkan itu di kitab Kitabus Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Dan begitu juga dia akan mendapatkan pembahasan itu dalam buku-buku fikih para ulama madhab. Dia akan mendapatkan dari buku-buku yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i, dalam madhab Maliki, dalam madhab Hambali, dalam madhab Hanafi. Kalau seandainya itu sesuatu ibadah yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang itu merupakan bagian dari Islam itu sendiri, pasti dia akan dapatkan. Apa saja? Sekarang kita sudah berada di awal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, ketika kita berbicara tentang keutamaan dan kemuliaan dari awal bulan Dzulhijjah, pasti kita akan dapatkan di maraji utama dalam agama ini. Kita pasti akan dapatkan dalam Al-Quran dengan beraneka ragam buku-buku tafsir. Kita akan mendapatkan hadis di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, dan seterusnya. Karena apa? Karena memang ini betul-betul amalan-amalan bagian dari amalan Islam itu sendiri. Begitu juga ketika dalam masalah kurban. Dalam Al-Quran kita akan dapatkan ayat untuk berkurban, sampai disebutkan detail makan hewan kurban kalian. Begitu juga dalam buku-buku hadis, buku-buku mazhab para ulama, kita akan mendapatkan pembahasan para ulama bagaimana seseorang ketika sudah membeli hewan kurban, yang ketika dia membeli hewan kurbannya adalah hewan yang normal, yang sehat, yang tidak ada cacatnya. Namun satu hari sebelum dia berkurban, ternyata hewannya misalnya terkepleset ke selokan, kemudian patah kakinya. Apakah boleh untuk dia berkurban dengan kaki si kambing tadi sudah cacat? Ini dibahas oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Kenapa? Karena itu merupakan bagian agama Islam yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Ada. Tapi kalau seandainya pembahasan yang sering saya sampaikan, pembahasan khurut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Ada pertama kayak gini. Nanti ada yang namanya jaulah. Di jaulah adabnya begini, begini, dan begini. Apakah kita dapatkan itu di Sahih Bukhari? Kita dapatkan itu di Sahih Muslim? Kita dapatkan itu di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Nasa'i? Kita dapatkan itu dalam Musnad Imam Ahmad? Apakah kita dapatkan itu dalam kitab Muwatta Imam Malik? Apakah kita mendapatkan dari buku-buku fikih para ulama yang mu'tamad dalam madhab? Apakah pernah kita mendapatkan Imam Nawawi membahas adab ini dalam kitab Majmu'? Apakah kita akan mendapatkan Imam Ibnu Qudamah membahas dalam kitab Mughni? Apakah Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah membahas dalam kitab At-Tamhid dalam madhab Maliki? Ataukah Al-Imam madhab Hanafi membahas itu dalam kitab mereka? Tahawi misalnya membahas adab ini dalam kitab mereka. Kita gak pernah mendapatkan itu, kecuali kitab itu adalah masalah amalan ini akan didapatkan dari buku-buku dan kitab-kitab dari kelompok mereka sendiri. Bisa difahami? Enggak kita dapatkan di buku-buku para ulama terdahulu. Sementara Islam yang Allah turunkan kepada kita apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah Islam ini diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan rahmat untuk kelompok tertentu. Jelas ya? Ini adalah keajaiban agama Allah. Ini merupakan kehebatan syariat Allah. Sehingga siapa saja yang mereka memasukkan sesuatu yang bukan bagian dari syariat Allah, maka akan sangat mudah sekali untuk diketahui itu bukan bagian dari agama Allah. Karena apa? Karena semua yang itu bentuk peribadatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang itu merupakan syiar Islam, kita akan mendapatkan itu semua dari buku-buku dan kitab-kitab para ulama. Dan ini termasuk dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Bisa difahami ya? Taib, poin yang pertama, af'alu ta'ubudiyah. Taib. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kata Syekh, mimma fu'ila minha ala wajin yukhaliful masyru' bifala khilafa an annahu bid'atun. Maka siapa yang melakukan dari ibadah-ibadah tersebut, dari sisi dia menyelisih dari apa yang telah disyariatkan di dalam Islam, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama kalau seandainya itu secara umum disebut dengan amalan bid'ah. Jelas ya? Baik. Kemudian selanjutnya, perhatikan baik-baik. Ini faedah yang sangat penting. Baik. Wa ammal af'alul 'adiyah kal ma'akil wal masyarib wal malabis wa ghairi dhalik ma lam yakun fi sadril ula awal mimma fi'luhu la yuqsad bi qurbah ila Allah fal hadha yadkhul fi bid'ah masalatun khilafiyah. Baik, adapun perbuatan-perbuatan adiyah yang bukan sifatnya ibadah seperti makan, minum, pakaian atau yang semisalnya, apa yang tidak pernah terjadi di zaman pertama Islam, di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma fi'luhu, apa yang perbuatan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, apakah perkara-perkara yang itu bentuknya kebiasaan manusia masuk dalam perbuatan bid'ah ataukah tidak, yang tidak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebelum saya membaca apa yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah, ada pembahasan yang mungkin perlu untuk saya jelaskan sedikit ya. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Islam ya tidaklah memerangi sama sekali kebudayaan dan adat. Iya. Bahkan banyak dari amalan-amalan Islam yang mana amalan Islam itu kembali kepada adat dan kebiasaan di masyarakat. Taib, saya sebutkan contoh apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Walahunna, dan bagi perempuan tersebut dia mendapatkan hak yang sama dengan kewajibannya bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berapa banyak ya seseorang dikatakan dia telah berbuat baik kepada istrinya. Berapa hak yang harus dia berikan kepada istrinya yang kemudian dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bil ma'ruf. Bil ma'ruf adalah sesuatu uruf yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Faham? Jadi misalnya kita berbicara di Indonesia, ketika seorang suami memberikan uang jajan kepada istrinya untuk belanja, ini kita berbicara keumuman masyarakat ya, Rp50.000. Rp50.000. Faham? Cukup gak kira-kira Rp50.000? Kita cerita nih keumuman masyarakat ya. Kita gak cerita masyarakat yang sedikit. Ya, bisa saja ada seorang suami memberikan uang kepada istrinya di atas 1 juta satu hari untuk belanja, atau mungkin bisa puluhan juta. Tapi ini kan bukan ma'ruf di masyarakat kan? Ya, ini orang-orang tertentu, sekelompok kecil dari masyarakat. Tetapi ya keumuman masyarakat, ketika seorang suami 100 ribu lah kita bilang ya, diberikan uang 100 ribu itu uruf di masyarakat sudah mencukupi. Maka itu dijadikan sebagai hukum, dia telah menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam ayat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bisa difahami ya? Taib, walaupun nanti ada seorang suami memberikan jajan kepada istrinya satu hari untuk makan di rumah 2 juta. Ada. Nah, mungkin bisa lebih banyak daripada itu. Tapi itu tidak ma'ruf di keumuman masyarakat. Bisa difahami di sini? Taib. Dan juga Nabi SAW ketika diadui oleh seorang sahabat, sahabiyah, yang mana suaminya tidak memberikan uang yang cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, khudhi mimmalihi ma yakfi ki wa waladiki. Ambillah harta suamimu, apa yang mencukupi dirimu dan anakmu. Bil ma'ruf. Rasulullah menyebutkan bil ma'ruf. Jadi boleh seorang istri mengambil uang tanpa sepengetahuan suaminya. Jelas? Tanpa sepengetahuan suaminya, kalau seandainya si suaminya tidak memberikan uang yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Nah, sekarang berapa batasan seorang istri boleh mengambil uang dari suaminya tanpa izin tadi? Yang halal baginya berapa? 1 juta? 500 ribu? Atau mungkin 2 juta? Ya, nah itu kembali kepada uruf masyarakat. Masyarakat aglab ya, kita cerita masyarakat, kebanyakan masyarakat. Ada seorang istri mengambil uang suaminya satu hari 2 juta, gak terasa kan, ada kan? Uang 2 juta gak terasa buat dia. Ada orang diambil uang 50 ribu ketahuan, wah kemana uang saya 50 ribu? Maka bagaimana hukumannya? Kan gak bisa dihukumi beraneka ragam, maka dihukumi keumuman masyarakat. Ketika seorang istri mengambil uang, mungkin kalau kita di Indonesia lah ya, 50 ribu itu sesuatu yang ma'ruf sudah. Ya, untuk dia beli beras, dia beli ikan, dia beli sayur, atau dibilanglah 100 ribu. Ya, ini kita cerita Indonesia ya, gak cerita di Jepang, gak cerita di Abu Dhabi. Kalau teman Abu Dhabi ada ikut. Gak cerita Abu Dhabi, kita cerita di Indonesia. Ibu-ibu mengambil uang suaminya 50 ribu itu sudah cukup atau tidak? Urufnya, kita cerita kebanyakan. Tapi kalau seandainya si orang istri mengambil uang suaminya sehari 500 ribu. Yang beli ini, jajan ini, beli jajan itu. Ini kan enggak ma'ruf ini 500 ribu. Sehari diambil uang istrinya, suaminya. Maka ini menunjukkan kepada kita, ada hukum Islam yang itu dikaitkan dengan kebudayaan dan adat di masyarakat. Oleh karena itu, para ulama membuat sebuah kaidah, إِذَا شَرَ اللَّهُ شَرْعًا فَلَمْ يُحَدِدْ فَوَيَرْجِ إِلَى الْعُرُفِ. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mensyariatkan sebuah syariat, kemudian tidak dibatasi berapa jumlahnya, maka itu kembali kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Iya, Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan kebatilan kecuali perdagangan yang dibangun di atas keridhaan. Nah, bagaimana sesuatu jual beli disebut dengan keridhaan? Maka kembali kepada uruf. Kalau di dalam masyarakat, urufnya, kebiasaannya, ketika seseorang itu ridho harus ada ijab dan qabul, saya beli barang ini dengan harga sekian, taib saya terima barangnya, saya terima uangnya, saya berikan uangnya. Kalau ini adalah sesuatu keridhoan harus dilafadkan, maka itu dijadikan sebagai timbangan dalam syariat. Tapi kalau dalam sebuah masyarakat, dengan kita dia menyerahkan uang, si pembeli menyerahkan uang, kemudian si penjual memberikan barang yang dia beli, dia terima uangnya, dia terima barangnya, maka kalau itu sudah dianggap ridho, maka itu dijadikan sebagai syariat, syarak yang disebutkan dalam Al-Quran daripada keridhoan. Jadi intinya, saya ingin menjelaskan, Islam tidak memerangi sama sekali bentuk daripada budaya. Namun, Islam akan menentang ketika budaya-budaya tersebut menyelisih dari Al-Quran dan menyelisih dari sunnah Rasulullah. Namun ketika budaya dan kebiasaan itu tidak menyelisih syariat Allah, bahkan bersesuaian dengan syariat Allah, maka itu adalah bagian dari syariat Islam itu sendiri. Taib. Apa misalnya budaya-budaya yang tidak menyelisih, yang menyelisih daripada syariat Allah? Kita ketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pintar dalam bergaul. Beliau orang yang paling pintar dalam bermasyarakat. Beliau orang yang paling menjaga hati manusia. Beliau paling menjaga perasaan manusia. Gak ada orang yang lebih baik cara bermasyarakat lebih baik daripada cara yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesepakatan kita semuanya sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara sebuah simbol, ya, kita di mana bumi berpijak, disitulah langit kita junjung. Kita telah lebih pintar dari Rasulullah. Rasulullah yang lebih pintar bagaimana cara beliau mempraktekkan, bagaimana beliau memposisikan diri beliau di tengah-tengah masyarakat. Namun ketika di lapangan kita melihat riwayat yang datang dari Nabi kita, ketika kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulunya, mereka tidak mau menikahkan anak mereka di bulan Syawal, takut khawatir mereka akan celaka, kualat dan lain sebagainya. Nabi sengaja menikahi Aisyah dan kemudian mendatangi Aisyah di bulan Syawal untuk menyelisih budaya dan kebiasaan yang itu merupakan budaya yang menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang jahiliyah mengadu nasib mereka dengan tatoyur, dengan suara burung, ya ini kalau suara burung mereka tidak keluar rumah. Kalau suara ini muncul, ya tidak akan pergi berjualan atau berniaga. Tapi kalau nggak ada suaranya mereka berniaga. Ini kebiasaan mereka, ini adat mereka, ini budaya mereka. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan di mana bumi berpijak, di situ kita, di situlah langit kita junjung? Rasulullah lebih pintar dari kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tiara, nggak ada itu semuanya. Itu semuanya merupakan bagian dari kesyirikan. Bisa difahami? Jadi kita tidak memerangi budaya, kita menjadikan budaya ini sebagai acuan di dalam kita beragama, dalam kita beradab kesarian kita. Namun para hadirin dan hadirat, ketika budaya itu menyelisih daripada syariat Allah, maka bumi ini milik Allah dan apa yang ada di dalamnya adalah milik Allah dan hukum Allah lebih berhak untuk diamalkan daripada kebiasaan-kebiasaan yang itu melanggar daripada aturan Allah Rabbul Alamin. Jelas ya? Misalnya kita pergi ke negeri Yaman. Ya, budaya dan adat dan kebiasaan di negeri Yaman, anak-anak itu pegang kepala orang tua biasa. Biasa. Kepala kita dipegang, dijolak, dipegang-pegang biasa. Maka ketika kita pergi ke Yaman, jangan kita bawa budaya kita di Indonesia, kita ikut budaya di sana. Pegang kepala, kan enggak ada dalil jangan pegang kepala kan? Gak ada dalil yang mengharamkan, gak ada dalil yang memerintahkan kan. Nah, ketika di Arab sana, orang pegang kepala itu biasa, ya sudah kita jangan marah-marah, itu memang budaya di sana. Dan begitu juga orang Arab ketika datang ke Indonesia, apalagi anak-anak kecil, jangan coba-coba pegang kepala orang tua. Karena ini kehormatan, gak boleh. Faham? Makanya kita ikuti budaya. Ketika budaya tersebut tidak menyelisih syariat, kan begitu. Jadi setiap negeri itu punya budaya-budaya sendiri. Ya di Jepang juga punya budaya-budaya, yang budaya-budaya dilakukan oleh orang-orang Jepang yang memang mayoritas mereka adalah non-Islam, ya. Tetapi ketika budaya tersebut tidak menyelisih syariat, ya kita ikuti. Ya, budaya ngantri. Ini kan sebenarnya dalam Islam kan diatur, enggak boleh kita mengambil hak orang lain, siapa yang terdepan dia yang berhak untuk mendapatkannya, kan begitu. Ya kan? Nah, budaya itu hidup, jalan di sana. Kan begitu? Ya kita jalan kaki saja, kalau yang jalan kaki tidak ikut rambu-rambu lalu lintas dilihatin sama orang, itu jalan kaki. Kalau kita di Indonesia kan udah masyhal ya, kata orang Arab ya, masyhal ya, jalan saja sudah, ya hidup aja sudah seperti biasa. Maka ya kita ikuti adat, yang adat tersebut tidak menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagaimana adat dan kebiasaan orang-orang Jepang di malam hari mereka cepat tidur karena untuk besok bekerja, karena dia punya banyak tanggung jawab, kan begitu? Ya, nah kita yang saya tahu ya, walau-walau kalau saya salah diluruskan. Nah kita di Indonesia, masya Allah, besok kerja jam 8, tidur jam 2 malam. Besok masuk kerja sambil tidur-tiduran, sambil ngantuk, nggak punya semangat, kan nggak boleh ini. Kita digaji untuk bekerja supaya fokus dalam pekerjaan, supaya kita konsen dengan pekerjaan kita. Tapi karena kita setiap malam bergadang, pagi hari kita gak punya semangat. Ini kan gak boleh dalam Islam. Ketika sesuatu perkara dengannya akan sempurna apa yang kita diamanahkan, maka sesuatu itu menjadi hal yang dianjurkan, ya, atau hal yang wajib. Tetapi ketika dengan kita bergadang, bergadang hukum asalnya boleh-boleh saja. Tetapi dengan kita bergadang, kita tidak bisa konsen, tidak bisa ya fokus maksimal dalam kita bekerja, yang kita amanah bekerja di tempat tersebut, bisa saja bergadangnya kita hukumnya menjadi terlarang. Kan seperti itu. Iya. Jadi kita tidak melihat perbuatan manusia, tapi kita melihat perbuatan tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat hadis beliau membenarkan ucapan-ucapan orang-orang Yahudi ketika ucapan Yahudi tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jelas ya, ketika Rasulullah mendengarkan, mendapatkan orang Yahudi mengatakan bahwasanya langit dan bumi dalam genggaman Allah, itu dibenarkan oleh Nabi. ketika Aisyah menceritakan kepada Rasulullah dan nenek-nenek Yahudi yang dia mengkhabarkan bahwasanya manusia nanti akan disiksa atau diazab dalam kuburnya, ada khabar-khabar dari orang kafir yang ketika itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, maka kita ambil. Nah, begitu juga kebiasaan-kebiasaan sebagian masyarakat Jepang atau mayoritas masyarakat Jepang yang mereka disiplin, ngantri dan lain sebagainya, yang itu tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka kita jadikan itu sebagai budaya yang kita ikuti. Jelas ya, bukan karena orang Jepangnya, tapi apa yang sesuai dengan syariat Allahnya tersebut. Jelas ya. Tapi kata Syekh di sini, faminhum man lam yadkhulha fil bid'ah mutlaqan. Ada di antara para ulama yang mereka tidak menjadikan perkara-perkara adiyah itu amala bid'ah sama sekali. Bukan bid'ah, apa saja orang boleh melakukan dari para perkara adiyahnya, kebiasaannya. Wa minhum man adkhala fi bid'ati mutlaqan. Dan ada di antara mereka yang memasukkan itu ke dalam bid'ah secara mutlak. Taib. Nah, mana yang benar di antara dua pendapat ini menurut Syekhuna Syekh Yasin? Was-sahih fi hadza, yang sahih dalam masalah ini, annaha la tadkhul illa idza kana min syai'un min at-ta'abbud. Sesungguhnya perbuatan adiyah tersebut tidak masuk ke dalam kebid'ahan kecuali apabila di dalam kebid'ahan tersebut ada sesuatu yang dia maksud. Minha itu kembali ke adat, kecuali dalam perkara adat tersebut ada sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baru dianggap sebagai bid'ah. Apa misalnya? Anna libsus suf lil hajah. Ini baju suf. Baju suf masuk baju dari goni. Seseorang memakai baju dari goni karena memang dia enggak punya baju kecuali bajunya terbuat dari goni. Iya. Atau ya ada hajat dia memakai baju tersebut. Ya, mungkin ada ini ada penyakit kulit, ya mungkin penyakit kulit nuning misalkan. Penyakit kulit dan penyakit kulit itu akan hilang dengan kalau dia memakai baju dari goni misalnya. Secara ilmu medis, secara tajarrubah misalnya terakui demikian. Ini misal saya katakan. Maka ada hajat dia memakainya. Atau orang yang fakir yang memang dia tidak punya pakaian kecuali pakaian itu. Lil fakir wujudu ghairu la ba'sabi. Dia enggak punya makan pakaian kecuali hanya itu saja. Maka enggak ada masalah orang pakai baju dari goni. Faham? Wa amma idza labisuhu ibadatun. Adapun apabila seseorang memakai baju dari goni adalah sebagai bentuk ibadah. Saya sengaja pakai baju dari goni ini untuk melepaskan diri saya dari dunia. Saya enggak mau pakai baju-baju yang licin, baju-baju yang bagus dan sebagainya. Saya memakai baju goni ini sebagai bentuk ibadah saya kepada Allah. Saya ingin melepaskan diri saya dari dunia ini semuanya. Dengan ini saya akan merasakan lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Berarti perkara mubah yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang itu tidak datang nas dalil dari Al-Quran dan Sunnah memakai baju dari goni adalah sebagai wujud ibadah. Maka ini bisa disebut dengan bid'ah. Bisa difahami? Wa kadzal imtina anil akal wal khubs wal laham. Demikian pula seseorang enggak mau makan daging, enggak mau makan roti, ya enggak mau beli susu dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau seandainya kolesterol, Bapak jangan terlalu banyak makan daging, Pak ya. Ini bisa berbahaya dengan kolesterol Bapak. Bisa berbahaya dengan asam uran Bapak. Bagus, enggak ada masalah dia meninggalkan makan daging. Tapi kalau seandainya dia meninggalkan makan daging karena daging ini akan mengeraskan hati saya, daging ini akan membuat saya lupa dengan Allah. Demikian orang-orang tarekat sufia. Dan mungkin saya pernah cerita, saya dulu pernah ikut jamaah tabligh selama 1 tahun. Ya, ketika kita namanya santri, taulah santri-santri kan kalau pergi ke tempat waliman itu kan hari raya buat mereka, kan begitu kan? Tapi kita diingatkan oleh guru kita, jangan terlalu banyak makan-makan yang enak. Jangan terlalu banyak makan daging. Karena kalau kita terlalu banyak makan daging, hati kita akan gelap. Ya, kita akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini apa? Sesuatu yang dia meninggalkan perkara yang dihalalkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada dia meninggalkan bukan karena yang saya sebutkan tadi, ingin menguruskan badannya atau dia takut kolesterolnya akan naik dan lain sebagainya, tapi memang dia tidak mau ini menyiksa dirinya karena daging ini merupakan kenikmatan dunia sehingga kita tidak boleh menikmati kenikmatan dunia tersebut. Ini bisa menjadi apa? Bid'ah. Dan ini dikarenakan kejahilan, kebodohan. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendatangi rumah seorang sahabat, dan Rasulullah dihidangkan roti pada waktu itu, dan Rasulullah melihat ada daging yang sedang direbus. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa saya tidak diberikan daging? Kenapa hanya ini saja diberikan kepada saya? Kata Nabi, kata sahabat ini, ya Rasulullah, engkau kan seorang Nabi, Nabi tidak boleh makan sedekah. Kata Rasulullah, iya itu sedekah buat kamu, hadiah buat saya, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah didangkan roti, beliau minta daging. Iya, dan juga telah disebutkan dalam hadis, fadlu tsarid ala sa'iri ta'am ka fadli Aisyah ala sa'iri nisa. Aw aksu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan tsaridlah daging yang dicampur dengan tepung, makanan yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuliaan tsarid di atas makanan-makanan yang lainnya, itu sebagaimana kemuliaan Aisyah di atas wanita-wanita yang lainnya. Jadi Rasulullah sangat mencintai Aisyah di atas wanita-wanita istri beliau yang lainnya, sebagaimana tsarid adalah makanan yang paling disukai oleh beliau. Apa makanan kesukaan Nabi? Makanan kesukaan Nabi bukan jeroan. Ya, makanan kesukaan Nabi misalnya bukan kaki ayam. Ya silakan kita makan kaki ayam, enggak boleh, enggak masalah. Secara hukum asal halal, makan jeroan halal. Tetapi makanan yang paling disukai oleh Nabi kita adalah daging, dan dagingnya adalah paha depan. Jadi sudah pilih daging yang paling terbaik dari makanan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersama dengan itu juga ketika Rasulullah mendatangi rumah Abu Ayyub Al-Ansari, apa yang dihidangkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari selain kurma? Rasulullah waktu itu dipotongkan kambing malamnya. Setengahnya beliau panggang, setengahnya beliau masak. Ketika dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Ayyub, "Wahai Abu Ayyub, sesungguhnya anak saya Fatimah sudah beberapa hari tidak makan daging. Apakah boleh engkau antarkan daging ini kepada putri saya?" Nah, kalau seandainya makan daging itu bisa mengeraskan hati, bisa membuat orang jauh dari Allah, apakah Nabi menjerumuskan anak beliau dalam sesuatu kehancuran? Iya, perkara halal adalah halal, kita boleh memakannya. Namun ketika dia mengharamkan dengan maksud dan tujuan untuk beribadah kepada Allah, menghalangi makan-makan apa yang diharamkan oleh Allah, maka itu sudah menjadi bid'ah. Bisa difaham ya? Wa kadzal imtina 'anil aklu al-khubs wal-lahm wa syarbul ma' minal bid'ah al-madhmumah. Demikian pula seseorang yang dia menghalangi dirinya untuk makan daging, makan roti, minum susu misalnya, ataukah minum air, dia menyiksa dirinya, ya ini merupakan dari kepada bid'ah yang tercela. Jelas ya? Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hala wal asl. Makanan yang paling disukai oleh Nabi itu sallallahu alaihi wasallam adalah manis-manis dan madu. Itu yang disukai oleh Rasulullah. Makanya ketika kita dulu masih kecil, saya enggak tahu ya kalau di tempat yang lainnya, biasanya kalau upacara hari Senin kan banyak pingsan. Nah, biasanya kalau pingsan itu air manis yang pertama diminumkan. Karena itu untuk tenaga. Dan biasanya ibu-ibu kita minum dulu sebelum sekolah, minum air teh dulu biar kuat nanti ketika sekolah. Jadi sudah menjadi kebiasaan dan budaya kita di Indonesia, minum manis di pagi hari itu untuk menyehatkan badan, kan begitu. Dan Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menukilkan tentang hadis Rasulullah menyukai halawa dan menyukai gula-gula, ya, beliau menyebutkan daripada fungsi gula adalah sesuatu yang memberikan nasyat, memberikan kesemangatan bagi seseorang. Namun yang namanya sesuatu yang banyak, minum air zam-zam juga ketika terlalu berlebihan, terlalu banyak, ya juga bisa mudarat, kan begitu. Kurma, sesuatu yang makanan yang disukai oleh Nabi. Tapi kalau dia makan kurmanya satu keranjang, ya juga bahaya. Ya, Al-Imam Muslim rahimahullah ketika beliau punya masalah dengan sebuah hadis pada waktu itu, kemudian beliau dihadiahkan satu keranjang kurma, tanpa sadar sambil beliau mencari hadis di perpustakaan di beliau, rahimahullahu ta'ala makan kurma satu keranjang itu semuanya dihabiskan tanpa beliau sadari, dan beliau rahimahullah meninggal karena terlalu banyak makan kurma. Kan begitu ya. Jadi makanan kurma saja ketika terlalu banyak bisa memberi mudarat, begitu juga gula. Tapi ketika seseorang melarang orang makan gula secara totalitas, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan. Kan itu sesuatu yang halal. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, undur ala itisam, wa kana akhiru qawlihi wa innal adiyat min haythi ya'adiyah la bid'atan minha wa min haythi ta'abbad biha aw tuwada wad'u ta'abbud tadkhuluha al bid'ah wa hasala bidzalik ittifaq al qawlain wa sara al madhhaban madhhaban wahidan wa billahi taufik. Ya, akhir dari ucapan al imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, sesungguhnya perkara kebiasaan manusia dari sisi zatnya dia adalah amalan yang biasa, tidak ada kebidaan badannya. Tetapi ketika dia maksudkan dari perkara mubah tadi, dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berubahlah dia menjadi perbuatan bid'ah. Jelas ya? Baik. Dan bisa juga dia menjadi ibadah. Kapan dia menjadi ibadah? Misalnya seseorang saya ini makan makanan yang bergizi supaya saya bisa lebih semangat untuk beribadah. Saya lebih semangat untuk apa istilahnya, agar fisik saya bagus, badan saya sehat dan lain sebagainya. Supaya saya lebih khusyuk dalam sholatnya, maka hal-hal yang membantu seseorang untuk beribadah, perkara yang mubah, maka itu jadi ibadah. Tapi ketika dia meyakini sesuatu yang haram, yang halal itu terlarang hukumnya, karena ini akan mengeraskan hati kita, menggelapkan jiwa dan kita, dan menanamkan kecintaan kepada dunia, maka saya gak mau menikmati itu semuanya, maka ini bisa terjatuh dalam perkara kebid'ahan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan. Wa hasala bidzalik ittifaq qaulain. Ya, maka menjadilah itu digabungkan di antara dua ucapan. Kapan bid'ah itu bisa jatuh bid'ah, kapan perkara adat itu tidak terjatuh kepada kebid'ahan. Wa mas wa sara madhhabani madhhaban wahidan. Maka dua mazhab tadi itu menjadi satu mazhab. Satu mazhab mengatakan bid'ah mutlaqan, ada mazhab yang menafikan bid'ah, bukan bid'ah secara mutlak, dan ada yang dirinci begini dan begini, maka menjadilah satu mazhab, perlu rinci dan tafsil dalam masalah ini. Baik. Qauluhu fa kharaja minal Islam. Wa hadza itlaq laisa bisahih qad sabaqa bayanuhu. Ya, maka siapa yang seseorang berbuat amalan-amalan di atas itu, maka dia keluar dari Islam. Maka ini itlaq seseorang yang mereka menyelisih dari jalan sahabat Rasulullah, ya, menyelisih dari sawadul azam, itu keluar dari Islam secara mutlak tanpa rincian, maka tidak demikian. Ya, dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ada orang-orang yang mereka menyelisih sunnah bisa mengeluarkan dari Islam, ada orang-orang yang mereka menyelisih sunnah itu tidak mengeluarkan dari Islam tapi terjatuh dalam perkara yang haram, dan ada orang yang mereka menyelisih yang itu adalah perkara yang mubah, maka dia tidaklah berdosa, dan yang semisalnya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, pembahasan selanjutnya, ayyuhal hadirun wal hadrat yang dimuliakan oleh Allah, adalah pembahasan yang cukup penting. Dan Al-Imam Barbahari rahimahullah memberikan kaidah yang sangat penting dalam kita beragama. Dan juga Syekhuna Syekh Yasin menambah cahaya di atas cahaya dengan beliau menukilkan ucapan-ucapan para ulama bagaimana hendaknya seorang penuntut ilmu bersikap. Taib, di dalam melihat amalan-amalan di hadapannya yang tidak pernah datang satupun ya ucapan para ulama sebelumnya. Tapi perhatikan di sini, qala rahimahullah, halaman selanjutnya, taib, qala rahimahullah al-imam Barbahari rahimahullah, fandur rahimakallah, kulu man samita kalamahu min ahli zamanik khasatan fala ta'jalanna wa tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tandur hal takallama bihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in wajadta fi atharan anhum fatamassak bihi wa la tajawuzhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatusqut fin nar. Baik, perhatikan baik-baik ucapan yang sangat indah dinukilkan oleh al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala sebagai prinsip di dalam kita beragama. Baik, disebutkan ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, fandur rahimakallah, perhatikan wahai Allah, semoga Allah merahmati kalian. Kullu man sami'ta kalamahu dari setiap ucapan yang engkau dengar min ahli zamanik, orang-orang yang hidup di zamanmu, khasatan secara khusus, fala ta'jalanna, jangan kalian terburu-buru menerimanya, jangan kalian terburu-buru mengambilnya, jangan kalian terburu-buru mengamalkannya. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, dan jangan engkau memasukkan sesuatu itu bagian dari agamamu, hatta tas'al wa tandur, sampai engkau bertanya dan menunggu. Hal takallama bihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia ajak engkau kepadanya, apa yang dia mengajak engkau berkeyakinan dengan ataukah dengan sebuah amalan, apakah pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, apakah pernah sahabat Rasulullah mengamalkannya, atau satu dari kalangan para ulama pernah enggak membahas masalah ini, pernah enggak berbicara dalam masalah ini, pernah enggak mereka menyuruh tentang keyakinan ini? Jelas ya ucapan beliau, fa in wajadta fi atharan, dan kalau seandainya engkau mendapatkan ucapan orang-orang di zamanmu ini, athar dari sahabat Rasulullah ataukah dari ulama-ulama yang terdahulu, maka peganglah ucapan tersebut. Wala tajawuz li syai'in, dan jangan kalian ya melampaui batas dari sesuatu yang telah ada pada diri mereka. Wala takhtar 'alai syai'an, dan jangan pula engkau memilih sesuatu apa yang bukan dari mereka, maka dengannya engkau dikhawatirkan akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini paham ya? Baik, saya lanjutkan. Ucapan Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu taala, yuridul musannifu rahimahullah al-kalam alladhi huwa ghairu ma'rufin wa ghairu mashhurin wa dhalika li'amrin. Al-Imam Barbahari rahimahullah menginginkan dari ucapan beliau ini membahas sebuah ucapan ataukah sebuah amalan ya ataukah sebuah keyakinan yang tidak ma'ruf di kalangan para sahabat, tidak ma'ruf di kalangan para ulama terdahulu. Ya, dan juga tidak masyhur dari mereka. Tidak masyhur dari mereka. Karena kalau seandainya itu merupakan bagian dari agama, kita sudah menyebutkan kaidah tadi. Pasti akan masyhur di kalangan para ulama, kan begitu? Masalah berkurban di kitab apapun, di mazhab manapun, dari mazhab-mazhab Islam akan masyhur pembahasan tentang permasalahan apa? Berkurban. Bisa difahami di sini? Nah, yang dibahas oleh Syekh sesuatu enggak pernah dikenal di zaman sahabat. Sesuatu yang enggak pernah dikenal di kalangan para imam-imam. Sesuatu yang tidak pernah dikenal dari imam mazhab. Datang orang-orang terakhir di zaman sekarang, mereka berbicara tentang permasalahan ini. Maka kata Syekh, wa dzalika li amrain. Maka ini ada dua perkara. Ayakuna al-kalam hadza min al-fadil mujmalah. Ya, bisa saja ucapan itu adalah ucapan-ucapan yang mujmal. Ucapan-ucapan perangkap. Ya, ucapan-ucapan yang bersayap. Ucapan-ucapan yang membuat orang lain bingung. Bisa difahami ya? Ketika di zaman fitnah khulqul Quran, perhatikan. Orang-orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, dia akan dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh, ia dan billah. Taib. Kemudian, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dengan kesabaran Imam Ahmad rahimahullah dalam membela akidah ahli sunnati wal jama'ah bi anna Al-Quran huwa kalam Allah, berubahlah madhab masyarakat pada waktu itu tentang akidah mereka, yang mereka mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Nah, kemudian ahlul bidah dari kalangan Mu'tazilah, ya, mereka tetap kekeh dengan keyakinannya. Mereka tetap di atas pendiriannya bahwasanya Al-Quran itulah makhluk. Tetapi mereka mempermainkan lafaz. Mereka mengubah bahasa. Mereka tidak mengatakan Al-Quran itu makhluk. Karena kalau mereka mengatakan Al-Quran makhluk, ketahuan ente mu'tazilah, ente dholun mudhil, ente sesat dan menyesatkan. Tapi dia memakai kalimat yang mujmalah. Apa itu? Lafzi bil-Quran makhluk. Lafaz saya dengan Al-Quran itu makhluk. Apa maksudnya? Apa maksud lafaz dengan Al-Quran saya itu makhluk? Itu kan mujmal, bersayap. Apakah maksudnya suaranya kita? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lafaz yang terucap dari mulut kita ini kan Al-Quran kan? Kalamullah kan? Nah, suara yang kita suarakan ini suaranya siapa? Suara siapa? Suara kita kan? Suaranya. Suara kan suara kita. Lafaznya adalah Al-Quran, kalamullah. Nah, kalau suaranya suara saya makhluk atau tidak? Suara saya adalah makhluk. Kan begitu? Bisa mana ini? Bisa mana kedua, lafzi bil Quran makhluk. Lafaz saya yang diinginkan adalah bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa difahami di sini? Ini namanya kalimat mujmalah, kalimat yang bersayap. Dia tidak lagi mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi apa kata Imam Ahmad? Lafziyah. Lafzi bi'anna Al-Quranul makhluk. Kalau seandainya dia inginkan bahwasannya lafaz saya adalah qira'ah Al-Quran itu sendiri, lafaz Al-Quran itu sendiri, fawa kafirun billahil azim, kata Imam Ahmad. Tapi kalau seandainya yang dia inginkan, lafaz itu adalah suaranya dia, nah, kalau suara kita betul enggak makhluk? Betul atau tidak? Betul, suara kita makhluk. Tapi kata Imam Ahmad mengatakan, dholun mudhil, itu sesat dan menyesatkan. Walaupun ucapannya benar, tetapi dia menggunakan istilah yang istilah tersebut tidak pernah dikenal oleh para imatus salaf. Tidak pernah dikenal oleh para sahabat. Tidak pernah dikenal oleh para tabi'in. Tidak pernah dikenal oleh para imam-imam yang lainnya. Walaupun ucapan dia, misalnya benar yang diinginkan lafaz saya adalah makhluk. Disinilah kecintaan para imatus salaf. Bukan hanya dalam masalah akidah, zat akidah itu sendiri. Tetapi mereka mengingkari bahasa-bahasa, istilah-istilahat yang tidak pernah dikenal oleh para imam terdahulu. Dan beginilah jalan ahlul batil. Beginilah jalan ahlul bidah ketika mereka tidak memiliki kekuatan untuk menyebarkan kesesatannya, kebidaannya, dan penyimpangannya. Mereka akan bermain-main dengan bahasa. Mereka akan bermain-main dengan lafaz. Dan ini tidak lain merupakan jalannya ya para syaitan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah memerintahkan Adam atau melarang Adam, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati pohon ini, karena dengan engkau mendekati pohon ini engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Ini pohon yang menakutkan, pohon yang mengerikan, pohon yang angker, sehingga kita enggak boleh mendekat karena Allah melarangnya. Tapi iblis alaihi lanatullah, mereka mendatangi Nabi Adam. Dia mendatangi Nabi Adam dan Hawa. Ya Adamu hal aduluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kutunjukkan kepada engkau pohon yang akan membuat engkau kekal tinggal di surga ini. Diganti bahasa tadi. Bisa difahami? Dan engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah hilang dan musnah. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, di antara jalan-jalannya para syaitan, para iblis, dari kalangan jin dan manusia, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa untuk menipu manusia. Jelas di sini ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membicarakan dalam masalah ini dalam kitab beliau Risalah Tadmuriyah. Ya, mudah-mudahan suatu saat dari silsilah-silah akidah, ya kita sampai bisa mempelajari kitab Risalah Tadmuriyah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin meringkas Risalah Tadmuriyah dengan bahasa yang lebih mudah untuk difahami, karena memang kitabnya agak berat. Ya, di antara hal yang di Syekhul Islam membantah di sana, daripada jalannya ahlul bidah, mereka menggunakan bahasa-bahasa yang bersayap-sayap untuk merancukan muslimin ya akan akidahnya mereka. Nah, kalau seandainya kita menyadari begitu banyak jalannya mereka, begitu luar biasa mereka merancang, ya menghias-hiasi sesuatu perkara yang terlarang, masa kita mau menjadi pendengar saja? Masa kita tidak membentengi diri kita dengan akidah? Maka na'udzubillah, ya jalan mereka bukan satu, jalan mereka sangatlah banyak. Mudah-mudahan kita berdoa dan meminta kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari segala jalan-jalan kesesatan, dan di antara usaha yang kita lakukan adalah mempelajari buku-buku akidah para ulama kita. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ayakuna minal kalam al-madhmum walakin la yatafatan lahu ilal ulama wa inkana zahirul husun. Ya, atau ucapan-ucapan sebenarnya ucapan yang tercela, tetapi tidak ada yang memahami ucapan tersebut kecuali para ulama, walaupun kedengarannya itu adalah baik. Kita saling bekerja sama apa yang kita sepakati, dan kita saling memaafkan apa yang kita berselisih. Kedengarannya bagus enggak ucapannya? Bagus sekali ya. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Ini kedengaran ucapannya sangat baik, sangat bagus. Ini adalah kalimat-kalimat pemersatu. Inilah kalimat-kalimat yang akan menyatukan umat Islam. Iya, sehingga dai-dai yang memiliki hati yang bersihlah, mereka berjalan di atas jalan ini. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menyudutkan, menjaga persatuan, subhanallah. Ini ternyata para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kaidah ini dipakai kepada selain salafi, kepada selain orang yang berjalan di atas manhaj salaf. Maksudnya kita saling bersaudara, jangan menyalahkan, ya sesak dengan Mu'tazilah, dengan Jahmiyah, mungkin juga dengan Syiah Rafidhah, dengan Batiniyah, dengan segala kelompok-kelompok sesat. Kita saling jangan menyalahkan, kita jangan saling ini, jaga persatuan, kuatkan ukhuwah. Kan gitu. Tapi ketika berhadapan dengan Ahlus Sunnah, berhadapan dengan orang-orang yang intima kepada manhajus salaf, terkadang na'udzubillah kaidah mereka yang mereka serukan kemana-mana itu hilang semuanya. Mana kaidah mereka? Jaga persatuan, jangan saling menyalahkan, kuatkan persaudaraan. Ya, ketika kita berbicara masalah bidah, ini pemecah belah umat. Ketika kita berbicara ini akidah yang menyimpang, pemecah belah umat. Kan selalu begitu. Padahal yang kita nukilkan ucapan para ulama, yang kita nukilkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka, ya keakidah yang mereka bangun sendiri, bekerja sama apa yang kita sepakati dan saling tolong dan saling memaafkan apa yang kita berselisih, ternyata terkadang mereka membawa kebatilan dan mereka siap berdusta, berbohong dengan segala cara untuk ya mengaburkan akidah al-haq, akidatus salaf di hati-hati muslimin. Dan wallahi, ya sehebat apapun kalian, ya sehebat apapun retorika dalam kalian berbicara, sehebat apapun kalian memberikan talbis di tengah-tengah muslimin, wallahi, pendahulu kalian telah berjalan di atas jalan ini untuk memadamkan cahaya sunnah, untuk memadamkan manhajus salaf, ternyata mereka tidak akan pernah berhasil. Karena ini merupakan manhajul haq, manhaj yang datang dari Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, manhaj yang datang dari sahabat Rasulullah, dari para imam, yang itu bisa dibuktikan dengan bukti otentik dalam buku-buku para ulama, dari kitab-kitab yang telah diwariskan oleh para ulama kepada kita semuanya. Namun lagi-lagi yang kita kasihani tentunya diri kita sendiri, ketika Allah memberikan hidayah, ketika Allah memperkenalkan kita dengan sunnah, tetapi kita tidak menjadikan nikmat ini dengan kita jaga, membaca, mempelajari dari buku-buku para ulama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sepertinya pembahasannya bersambung, dan kalau saya baca mungkin tidak akan selesai. Gimana Mas Anof? Ya Ustaz, mungkin bisa berhenti di sini Ustaz. Baik, insyaallah. Di pekan lalu juga sudah ada. Kita mulai dari yang pekan lalu Ustaz, terkait ibadah kurban, bahwa kurban oleh kepala keluarga pahalanya akan mencukupi untuk seluruh anggota keluarga. Batasan keluarga yang dimaksud seperti apa Ustaz? Baik. Nah, yang pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, beliau berkurban, beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahumma taqabbal Muhammad, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan juga dari keluarga Muhammad. Nah, keluarga di sini siapa yang dimaksudkan? Nah, keluarga adalah sesuatu yang ma'ruf. Ya, seorang ayah, dia punya anak-anaknya dan lain sebagainya. Ya, adapun sepupu kan itu tidak dianggap sebagai keluarga. Walaupun itu adalah bagian dari kerabat kita, tetapi jelas yang diinginkan keluarga, bahasa yang uruf di tengah kita apa keluarga? saya urusan keluarga dulu ya. Kira-kira ada nggak kepikir ngurusin sepupu? Hah? Ada nggak kepikir ngurusin misalnya keponakannya? Ya, pasti ketika diurus keluarga ya ngurus istri, kan begitu ya? Ngurus anak-anak ataukah ngurus orang tuanya? Sehingga Allahu a'lam bissawab, ya, keluarga yang diinginkan adalah sedemikian, yaitu yang menjadi kerabat terdekatnya dia seorang ayah untuk anak-anaknya. Ya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, atau untuk ayahnya, ataukah untuk ibunya, yang itu merupakan orang-orang yang wajib nafkah untuk dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Siapa saja orang munafik dan diberikan info rahasianya kepada sahabat mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menindak para munafikin itu, Ustaz? Di mana akhirnya banyak berbuat kerusakan setelah meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti dibunuhnya para khalifah. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Segala tindak tinduk dan segala tanda tanduk dan perbuatan beliau itu selalu terkontrol dengan wahyu. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berucap sesuatu dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini satu hal yang harus kita yakini. Apakah kita mengetahui hikmahnya ataukah kita tidak mengetahui hikmahnya? Segala perbuatan Rasulullah itu merupakan sesuatu yang diwahyukan oleh Allah, di dalamnya pasti ada kebaikan dan di dalamnya pasti ada mudarat-mudarat yang ingin dihilangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik pada waktu itu, ya di zaman beliau masih hidup dan kemudian diperangi di zaman khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang mereka tidak membayar zakat ya, dan lain semisalnya. Telah datang hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Dzul Khuwaisirah ya, yang mana Dzul Khuwaisirah berkata, "Idil ya Muhammad, bersikap adil engkau Muhammad, sesungguhnya aku tidak melihat bersikap adil kepada engkau." Ketika Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku pengal laki-laki munafik ini?" Apa kata Rasulullah? "Jangan, aku khawatir nanti manusia akan menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Orang luar sana enggak tahu kalau dia laki-laki munafik. Dia taunya sholat bersama Rasulullah, dia taunya berperang bersama Rasulullah, dia taunya berkomunitas dengan Rasulullah. Kok bisa agama Islam yang katanya agama rahmat, tetapi pemeluknya sendiri dibunuh, diperangi?" Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga keutuhan agama ini, untuk menjaga keindahan Islam, dan beliau korbankan yang hakikatnya kepribadian beliau adalah sebuah sesuatu yang paling mulia di muka bumi ini. Jadi tidak ada maslahat pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, atau mudaratnya itu jauh lebih besar dari hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Namun seperti yang saya sebutkan, kembali kepada kaidah yang pertama, atau ada hikmah, bisa hikmah itu kita ketahui, bisa hikmah itu tidak kita ketahui. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat-sifat mereka. Rasulullah menyebutkan sifat-sifat mereka, merinci bagaimana ciri-ciri mereka. Apa kata Rasulullah? "Kalau seandainya aku masih hidup, maka aku akan perangi mereka sebagaimana diperangi kaum 'Ad." Jadi ada waktu tertentu, ada timing tertentu yang memang Rasulullah akan memerangi mereka, dan itulah yang difahami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang kemudian beliau memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada waktu itu. Ya, dan memerangi seperti Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku dirinya sebagai nabi dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berkaitan dengan gambar kupu-kupu yang sudah dihilangkan kepalanya. Apakah masih termasuk pelarangan tentang gambar yang bernyawa, Ustaz? Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun." Orang yang paling keras adabnya nanti yaumil qiyamah adalah tukang gambar. Walaupun di sini para ulama berselisih pendapat apa yang dimaksudkan dengan tukang gambar dalam hadis ini. Ada sebagian ulama memasukkan foto juga bagian dari gambar. Namun ada sebagian para ulama mengeluarkan foto dari gambar, karena foto itu adalah ibarat seperti cermin dan lain sebagainya. Nah, walaupun inilah perkara yang khilaf di kalangan para ulama, maka tentunya kita sebagai seorang penuntut ilmu juga tidak bermudah-mudahan. Ya, tidak bermudah-mudahan. Jadi kita tidak ekstrim, tidak terlalu kaku, dan juga jangan bermudah-mudahan untuk perkara-perkara yang seperti ini, karena memang kebiasaan kita manusia yang lemah, yang mungkin banyak hawa nafsunya, ketika itu sesuatu oh boleh, akhirnya kita akan selalu kepada hal yang bermudah-mudahan dalam hal-hal yang seperti ini. Namun kalau seandainya itu bentuk lukisan, kan hadisnya Nabi kan nyata kan, asyadun nas adaban yawmal qiyamal musawirin, ketika itu gambar-gambar yang terukir yang bukan itu foto, maka sebagian ulama yang menghalalkan foto, yang membolehkan foto, mereka maksudkan gambar adalah seperti ini, apalagi yang menganggap foto enggak boleh, maka ini lebih lagi disebut sebagai gambar. Jelas ya? Nah, kapan sebuah gambar makhluk hidup itu tidak lagi dikatakan makhluk hidup? Ketika dia tidak mungkin hidup dengan hal tersebut. Apa misalnya dihilangkan kepalanya? Tapi kalau cuma sekedar ditutup mata, orang makhluk yang buta masih bisa hidup atau tidak? Ketika makhluk yang buta itu masih bisa hidup, maka itu masih dianggap sebagai gambar bermakhluk. Jelas di sini. Tetapi ketika dihilangkan kepala, makhluk yang tidak punya kepala nggak mungkin bisa hidup. Itu yang saya pernah dengar dari guru saya. Ya, bagaimana kaidah dalam kita menghilangkan gambar yang itu bentuknya adalah, kalau memang seandainya dia mengharamkan, dia meyakini ucapan ulama haram semua gambar foto dan sebagainya, ya sudah dihilangkan kepalanya. Tapi kalau seandainya maksudnya cuma lukisan yang diinginkan dalam hadis tersebut, ya sudah dihilangkan apa yang dengan hilang anggota tubuh tersebut, maka hilanglah nyawa dari si makhluk hidup itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Mohon dijelaskan apa perbedaan manhaj dengan mazhab Ustaz. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita membaca dari buku-buku para ulama, al-madhab adalah sebuah metode di mana metode tersebut dijadikan pijakan bagaimana untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dan mengambil sebuah hukum dari pendalilan tersebut. Ya, makanya dikenal ada madhab Syafi'i, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi. Ya, yang mereka semuanya sepakat yang menjadi sumber hukum di dalam Al-Quran, di dalam agama adalah Al-Quran dan Hadis. Taib, tetapi mereka memiliki metode-metode di dalam pengambilan dalil. Ya, misalkan, ya, ada perselisihan di antara ulama tentang ucapan sahabat Nabi. Apakah ucapan sahabat Nabi itu merupakan dalil sebagaimana Al-Quran dan Sunnah? Nah, kemudian dia ada di antara mereka mengatakan itu merupakan bagian dari dalil, misalkan. Ada sebagian mereka mengatakan itu bukan bagian dari dalil. Nah, kalau seandainya ucapan sahabat, perbuatan sahabat Nabi, ya, bersendirian mereka berucap, tidak diketahui ada pelarangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak ada yang menyelisih daripada syariat, asal daripada syariat itu sendiri, maka perbuatan sahabat Nabi itu dijadikan sebagai dalil. Jelas ya? Namun ada sebagian ulama menganggap bahwasanya perbuatan sahabat Nabi itu bukan dalil, tetapi yang dalil adalah kesepakatan mereka seluruhnya. Ya, walaupun perbuatan mereka itu lebih baik daripada ucapan siapapun dari manusia, tetapi tetap juga bukan dalil. Nah, ini ada pandangan-pandangan mazhab para ulama yang berbeda-beda, sehingga dengan perbedaan pandangan itulah salah satunya menjadi sebab terjadinya perbedaan di antara mereka memahami hukum. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena apa? Perbedaan usul dalam mereka memahami sebuah perkara. Atau misalnya, ya, hal yang pernah kita sampaikan dalam memahami dalil Al-Quran ataukah dalil Sunnah. Kan dalam Al-Quran itu ada dalil umum, ada dalil khusus, ada dalil mutlak, ada dalil muqayyad, ada yang nasikh, ada yang mansukh, kan begitu. Nah, ketika mereka memahami sebuah nas, mana yang khusus, mana yang umum, mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Ada sebagian ulama mengatakan ini yang mutlak, ini yang muqayyadnya. Ada ulama mengatakan enggak, ini yang mutlaknya, ini muqayyadnya, dibalik. Nah, ketika mereka dibalik dalam memahami nas tersebut, itulah akan lahir perbedaan para ulama di dalam memandang perkara fikih itu sendiri. Ini disebut dengan madhab. Tapi adapun manhaj itu lebih kepada metode. Kalau kita memahami ucapan-ucapan, lebih kepada metode bagaimana cara seseorang itu beragama. Ya, masuk dalamnya akhlak, masuk dalamnya adab, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Dan mungkin insyaallah supaya lebih jelas, ya, mungkin saya akan coba mencari penjelasan para ulama yang lebih mendalam. Namun apa yang saya sebutkan tadi itu sepengetahuan yang sering kita melihat istilah-istilah para ulama ketika mereka berbicara masalah manhaj, itu lebih lari kepada manhaj akidah dan lain sebagainya. Taib. Namun seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, kadang sebagian para ulama menjadikan manhaj yaitu semua jalannya Rasulullah. Ya, akhlaknya, adabnya dan yang semisalnya. Dan insyaallah mungkin ini PR untuk kita mendapatkan ucapan para ulama itu akan lebih baik secara nasnya. Tapi mungkin kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah kita melakukan puasa Ayyamul Bid di 10 hari awal Zulhijjah, Ustaz, mengingat tanggal 13 termasuk hari Tasyrik? Tasyrik ya adalah hari yang kita tidak boleh berpuasa di situ. Di dalam madzhab Syafi'i ada 5 hari yang tidak boleh seseorang berpuasa. Yang pertama hari Raya Idul Fitri, hari Raya Idul Adha, dan 3 hari-hari Tasyrik, 11, 12 dan 13. Dan juga dijadikan Yaum Syak. Yaum Syak adalah hari ke-30 pada bulan Sya'ban yang belum terlihat hilal, juga adalah hari yang dimana seseorang itu dilarang untuk berpuasa. Wallahu taala alam bisawab. Maka kalau seandainya dia sudah terbiasa melakukan puasa putih ataukah puasa yang lainnya, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala apa yang sudah menjadi kebiasaan. Ini satu hal. Yang kedua, puasa putih itu yang afdolnya memang dilakukan pada tanggal 13, 14, 15. Kan begitu. Namun ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ketika Abu Hurairah diberikan wasiat oleh Nabi untuk berpuasa selama 1 bulan 3 hari. Ya, dan ulama mengatakan inilah puasa dari puasa putih. Maka puasa putih boleh dilakukan kapan saja dalam 1 bulan, kapan saja boleh dilakukan dalam 1 bulan selama 3 hari. Namun yang paling afdolnya adalah pada tanggal 12, 13, 14, 15. Namun kalau seandainya itu terjatuh pada hari yang terlarang, dia bergeser pada hari yang lainnya ya, untuk menjauhi dari hal yang terlarang tersebut. Karena hari raya juga adalah hari di mana orang itu makan dan minum. Ya, maka ketika hari raya adalah hari makan dan minum, maka dia berbahagia dengan hari-hari raya tersebut, dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, makan, minum dan bersenang-senang dan berbahagia pada hari tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Awas ada pertanyaan ini dari saya sendiri, Ustaz. Tadi mohon dijelaskan tadi ada dua di antara dua pendapat dijamak dengan bahwasannya dari zatnya adat itu bukan bid'ah, tapi bila dimasukkan untuk ibadah maka itu bisa menjadi bid'ah. Tapi di sisi yang lain, apabila kita melestarikan adat-adat yang bagus, itu juga menjadi istilahnya jalan untuk mendapatkan pahala, Ustaz, atau ibadah. Apakah itu benar, Ustaz, atau ada yang salah dari yang saya tulis, Ustaz? Coba diulangi sekali lagi. Tadi kan ada dua pendapat ulama, Ustaz, yang ulama, para ulama ada yang bilang semua adat itu mutlak tidak boleh. Ada yang maksudnya itu bid'ah, ada yang para ulama mutlak itu bukan bid'ah, boleh. Lalu dijamak menjadi tergantung untuk apa adat itu dilakukan. Kalau dari zatnya sendiri bukan bid'ah. Tapi bila adat itu dilakukan, dimaksudkan untuk ibadah, maka itu bisa menjadi bid'ah. Tapi di penjelasan berikutnya lagi, apabila adat itu baik, dan itu ada tuntunannya, atau sesuai dengan tuntunannya, itu bisa menjadi sumber pahala, atau itu sumber kebaikan. Jadi bagaimana istilahnya, adat-adat apa yang itu bisa membuat jatuh kepada bid'ah, dan adat-adat apa yang bisa mendapatkan pahala, Ustaz? Baik, Masya Allah. Jadi pertama, dari sisi boleh menuju kepada kemaksiatan. Taib, misalnya seseorang beli HP, boleh nggak beli HP? Apa hukum beli HP? Hukum beli HP mubah, mubah kan? Taib, dan tidak ada hukum pada alat. Itu memang istilah para ulama kan? Tidak ada hukum pada alat. Tidak ada pertanyaan apa hukumnya HP? Ini pertanyaan yang salah, karena nggak ada hukum pada alat. Kan begitu? Tetapi pertanyaan apa hukumnya membeli HP? Tapi hukum membeli HP, hukum asalnya adalah mubah. Kalau seandainya seseorang dengan punya HP, dia bisa menyebarkan kebaikan, dia bisa ikut kajian, dia bisa menyebarkan ilmu, maka membeli HP yang itu hukumnya adalah mubah, maka dia akan menjadi wasilah ibadah. Kalau ibadahnya adalah wajib, maka menjadi wajib. Kalau ibadahnya mustahab, maka dia jadi mustahab. Taib. Ini. Nah, begitu juga perkara mubah tadi. Orang beli HP, kalau saya punya HP, saya sudah melihat halal yang diharamkan oleh Allah. Saya enggak bisa mengontrol diri saya kalau saya punya HP Android atau yang semisalnya. Ya, maka bagi dia HP ini akan menjerumuskan dia ke dalam dosa. Nah, apa saja yang akan menjerumuskan seseorang dalam dosa, maka perkara mubah yang berupa wasilah itu akan menjadi haram untuk dirinya. Bisa difahami ya? Ini pembahasannya adalah halal dan haram. Bisa difahami bergadang. Bergadang di malam hari ya sah-sah saja, enggak ada masalah. Tapi dengan dia bergadang, dia tidak bisa bangun salat subuh, maka apa? Ini akan bisa berdosa untuk dia, karena dia telah meninggalkan kewajiban dengan dia melakukan perkara-perkara yang hukum asalnya itu boleh. Bisa difahami, walaupun ada rincian orang berbicara setelah isya halal yang gak penting itu bisa makruh. Taib, hukum asalnya. Nah, itu dalam masalah halal dan haram. Dan begitu juga dalam perkara yang mubah, itu bisa jatuh kepada bid'ah, bisa menjadi perkara yang sah-sah saja. Seseorang memakai baju dari goni, sah atau tidak? Sah saja. Nah, ketika seseorang tidak punya baju kecuali goni untuk menutupi auratnya, maka apa hukum pakai baju dari goni? Dia enggak punya baju untuk menutupi auratnya kecuali goni saja yang ada. Hah? Wajib dia pakai baju dari goni kan untuk menutupi auratnya. Kan begitu? Nah, sekarang dia punya baju yang banyak. Baju A, baju B, baju C. Dia tinggalkan semua baju dari goni tadi. Baju yang bagus-bagus tadi. Dia pakai baju goni supaya lebih menyiksa diri. Sehingga dengan menyiksa diri, saya bisa lebih dekat dengan Allah. Dengan menyiksa diri seperti ini, saya lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika perkara yang mubah, yang asalnya boleh dia pakai, tetapi dia niatkan dengan niat-niat yang tadi, maka itu sudah menjadi apa? Kebid'ahan. Ya, jadi kaidah tadi ya seperti yang Mas Anom sebutkan yang kita baca, cuman secara spesifiknya kita lihat apa contohnya dan apa tujuannya dan apa maksudnya. Taib. Nah, ketika seseorang pakai baju dari goni tadi, ini penyakit kusta, penyakit kulit misalnya, ini obatnya pakai baju dari goni. Ya sudah, secara ilmu medis memang demikian sembuh penyakitnya, ya enggak ada masalah. Ya, bisa difahami karena hukum mubah itu sifatnya fleksibel. Ya, hukum mubah, hukum fleksibel, bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa jadi bidah, jadi kemana tujuannya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Taib. Jadi, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke kajian kita di hari Rabu, insya Allah di waktu yang sama, yaitu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 18.30 waktu Jepang, di materi yang masih di pembahasan ini, Ustaz, ya? Ya, insya Allah, masih panjang di pembahasan. Ya. Baik, kita tutup dengan Bapak Tuhan Ustaz. Subhanallah, Alhamdulillah, Asyadu.